Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat konsultasi Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana cara untuk kita senantiasa optimis dan tidak mudah berputus asa? Kuncinya satu, senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berpikiran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kepada kita kecuali kebaikan. Ya. Ketahuilah sahabat konsultasi Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apapun yang menimpa kita itu sebenarnya telah tertulis di Lauhil Mahfud, telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita diciptakan, 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Oleh karena itu, semua itu sudah tergaris. Tinggal kita bagaimana berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan di akhirnya kita kebaikan. Walaupun selama perjalanan hidup ini kita mungkin akan mendapatkan banyak sekali rintangan, banyak sekali ujian, yakinlah. Dan senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya seluruh rintangan tersebut, seluruh musibah tersebut, seluruh masalah-masalah yang menimpa kita selama kita hidup, ya, itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi bentuk pelajaran untuk kita, supaya kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan pelajaran untuk tidak terjadi atau tidak melakukan kesalahan yang sama pada saat atau pada masa-masa berikutnya, sehingga kita bisa pada akhirnya menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuknya kebaikan di hari akhir kelak. Itu adalah kunci utama yang bisa saya sebutkan, yaitu dengan kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa kita, kalau itu berupa kebaikan kita bersyukur, kalau itu berupa yang menurut kita kejelekan, kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya ini memang di mata kita adalah keburukan, namun bisa jadi di balik kejadian tersebut ada hikmah-hikmah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk kita di baliknya, yang menjadi untuk kita pelajaran sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam bis-shawab.